gangguan-gangguan tolak tepi. Tujuan kawalan hati-hati. Di bawah tekanan hati-hati. Hati-hati. Fabio, tiada pusing patah balik. Fabio, siapa habis tak terbangkit. Silap mata silap, siapa silap silap. Punca mata silap silap, siapa silap. Fabio, tiada pusing patah balik. Fabio, sampai habis tak terbangkit. Silap mata silap, siapa silap silap. Punca mata silap silap, siapa silap. Silap hati, silap naluri, silap pagi muka banyak kali. Saya selalu teruji, loka selalu roji. Selalu tiada kaki, selalu onji tinggal paki. Can't hear me flow, loka gila babi. Atas bawah hulung tangan aku nampak jelas. Lalu ramah fang sehingga aku mula remas. Namun mata mula hilang focus. Real kena real kena dalam sepilas. Ya loka lipas semua kaki tenis. We don't play no gang gang. It's the NBA, it's the enterprise. No fake friends. Me and familia back on back on track. Jari tengah para dunia eh, eh. Wow, wow. Habis barang aset diberi di tayang. Wow. Wayang tak pergi, hati asyik membenci. Mata perhati, langkah kiri ku laksi. Kanan ku pergi, pah. Maklik, conquer. Berapa hingga rendah diri soja. Look around, flip over. Tepat tembakan, ikut order. Hati-hati. Fabio, tiada pusing patah balik. Fabio, siapa habis tak terbakit. Silap mata silap, siapa silap silap. Punca mata silap silap, siapa silap. Fabio, tiada pusing patah balik. Fabio, sampai habis tak terbangkit. Silap mata silap, siapa silap silap. Punca mata silap silap, siapa silap. Masa ku selama ni selami ya. Mata-mata ku berlari tak terlari ya. Hala tuju ku tersusun membangun. Mana jalan ku selari ku terangi ya. Agenda, agenda, agenda. Music dana alter reality. Ego teliti alter ego realisasi. Pelaku dalam barang sendiri. Biar tumbang di luar tapi juang tetap diri. Game in the back, aku nak lul. Jangan mula terkejut, lawan arus. Jangan ikut, kalau berteman takut. Give me the back, aku nak lul. Jangan mula terkejut, lawan arus. Jangan ikut, kalau berteman takut. Berapa tindasan di luar kawalan. Terlari dari landasan laluan lo. Apa ganjaran? Setelah tak menyentuh ku tarik sekali bom. Setelah ku beratus tak terkira sekali om. Flow ila-ila larian talian ni. Back ada mika ku tarik sekali. Fabio, tiada pusing patah balik. Fabio, siapa habis tak terbangkit. Silap mata silap, siapa silap silap. Punca mata silap silap, siapa silap. Fabio, tiada pusing patah balik. Fabio, sampai habis tak terbangkit. Silap mata silap, siapa silap silap. Punca mata silap silap, siapa silap. No, berapa tindasan di luar kawalan. Terlari dari landasan laluan lo. Apa ganjaran? Setelah tak menentu ku tarik sekali bom. Setelah ku beratus tak terkira sekali om. Flow ila ila larian talian ni. Back ada mika ku tarik sekali John.